apa sih benang biru kau sulam menjadi kerambu? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tuak manis kau suguhkan untuk diriku? Sementara kasih sayang yang ku berikan engkau anggap untuk membayar utang cinta yang ku pinjam. Kalau belum lunas, mengapa tak menagih lagi? Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kerambu? Aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kerambu? Aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kerambu?